ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahihul Bukhari dan kita masuki bab yang keempat dari kitabul Hajj. Dan pada bab yang keempat dari kitabul Hajj, Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab Fadlil Hajjil Mabrur. Bab keutamaan haji mabrur. Dan haji mabrur itu haji makbul, ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semuanya tidak mengetahui apakah suatu ibadah diterima atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahuinya. Hanya saja disebutkan oleh para ulama di antara tanda haji mabrur itu keadaan seorang setelah melaksanakan ibadah haji itu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Ini merupakan alamat bahwa dia mendapatkan haji mabrur. Adapun keutamaan haji mabrur, keutamaannya sangat besar sekali. Nabi SAW mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan pada bab ini beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan haji mabrur. Hadis yang pertama yang disebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah. وعبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, amalan yang paling afdal la imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada amal Nabi Abdul daripada al-imanu billahi wa rasulih. Kemudian beliau ditanya lagi, thumma madha, kemudian apa wahai Rasulullah amalan yang paling abdul setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Qala jihadun fi sabilillah, amal yang terbaik setelah beriman kepada Allah dan Rasul adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila, kemudian dikatakan kembali kepada Nabi, thumma madza, kemudian setelah itu apa wahai Rasulullah amal yang paling afdal? Qala hajjun mabrur, maka Nabi jawab, amal yang paling afdal setelah jihad fi sabilillah adalah hajjun mabrur, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji yang orang yang melaksanakannya tidak melakukan ar-rafath wal fisq, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa dalam hajinya. Sebagaimana kita ketahui di hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdurrahman ibn Mubarak Abdurrahman Mubarak disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah Al-Aisy. Dan beliau memberikan faedah bahwasanya Abdurrahman Ibn Mubarak Al-Aisy laisa akhan li Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi. Bukan saudaranya Abdullah Ibn Mubarak yang terkenal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Marwazi. Al-Aisy wa Basri. Qala haddathana Khalid, wa Khalid bin Abdullah Al-Wasiti, yang dikenal dengan At-Tahan, Khalid ibn Abdullah At-Tahan. Qala akhbarana Hubayb atau Habib ibn Abi Amrah an Aisyah binti Talha an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ya Rasulullah naral jihada afdal al-amal afala nujahid. Qala la, lakinna, dan kebanyakan riwayat lakunna, lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Di sini lakinna afdal jihad hajjun mabrur. Dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami melihat bahwasanya jihad fisabilillah merupakan amalan yang paling afdal. Afala nujahid, tidakkah kami, itu kaum wanita, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ikut berperang? Maka Nabi mengatakan, la, tidak. Lakunna afdal jihad hajjun mabrur. Untuk kalian, wahai kaum wanita, jihad yang lebih afdal untuk kalian, yaitu hajjun mabrur, haji yang mabrur. Dan ala qira'ah atau riwayat lakinna afdal jihad hajjun mabrur, Nabi ketika Aisyah mengatakan kami melihat jihad merupakan amal yang paling afdal, maka Nabi mengatakan tidak. Lakinna afdal jihad, katanya, jihad yang paling afdal adalah hajjun mabrur, haji yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya kaum wanita itu tidak diwajibkan atas mereka al-qital, tidak diwajibkan ikut berperang untuk memerangi orang-orang kafir, berperang dengan senjata. Sekalipun diperbolehkan kaum wanita ikut menyertai suaminya atau mahramnya berjihad fisabilillah. Dan kaum wanita biasanya ditugaskan di bagian belakang, mengobati orang yang terluka atau sakit, dan juga memberikan atau mempersiapkan makan untuk minuman untuk mujahid fisabilillah. Adapun berperang, maka senjata tidak diwajibkan atas kaum wanita. Aisyah ketika bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami melihat jihad itu amalan yang paling afdal, afala nujahid, tidakkah kami kaum wanita berjihad? Nabi katakan tidak. Lakunna afdal jihad hajjun mabrur. Baik kalian, jihad yang lebih afdal yaitu hajjun mabrur. Ini juga menunjukkan bahwasanya haji itu fi sabilillah, bahkan bagian dari jihad. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimallahu taala haddatsana Adam wa Adam ibnu Abi Iyas Abu Abdurrahman qala Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman qala haddatsana Syu'bah wa Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amirul Mu'minin fil hadis qala haddatsana Sayyar wa Sayyar ibn Abi Sayyar Abu al-Hakam مذكور في فتح الباري قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة أميمد أبو حازم عن أبي هريرة. من أبو حازم؟ أحسن سلمان الأشجعي yang أبو حازم سلام دينار mereka dari siapa؟ نعم. Kalau Abu Hazim salam dinar, mereka dari Abu Andai Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Karena salam dinar dikatakan lam yalqa atau lam yasma min Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala sami'tu Abu Hazim wa Salman Asja'i qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillah falam yarfuth wa lam yabsuq raja'a kayawmi waladathu ummu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan disyaratkan ikhlasun niyah fil haji, dan haji itu dalam menjaga niat godaannya sangat besar sekali, terutama di negeri kita karena membutuhkan biaya yang sangat banyak, butuhkan biaya yang sangat banyak. Kemudian juga biasanya orang-orang memberikan penghormatan yang lebih kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan sampai ketika seorang melaksanakan ibadah haji dikarenakan ingin dibilang atau dipanggil Pak Haji atau Ibu Haji, atau ingin dihormati ketika di majelis atau di perkumpulan. Itu niat yang salah. Niat yang salah yang bisa menggugurkan amalan seseorang, yang bisa menghalangi seorang mendapatkan gelar hajjun mabrur, haji yang mabrur. Man hajja lillah, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah subhanahu wa ta'ala, falam yarfuth, dia tidak melakukan rafath. Rafath dengan jima, dan itu mubtilat al-hajj bil ijma, dan dikatakan secara umum semua perkataan yang keji, yang tidak terpuji itu termasuk dari arafat. Walam yabsuq, dan tidak melakukan perkara maksiat. Ya, selama hajinya dia menjaga diri dari kemaksiatan, baik dengan lisan ataupun perbuatannya. Raja'aka yaumi waladatu ummu, maka kalau dia masuk ibadah haji seperti ini, melakukan haji karena Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu dalam hajinya, menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka ketika kembali, dia kembali dalam keadaan seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Itu bersih dari dosa. Nah, ini tentunya keutamaan yang sangat besar. Dan keutamaan seperti keutamaan hijrah. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian bab berikutnya, bab yang kelima, bab fardhi mawaqitil hajj wal umrah. Bab kewajiban untuk melakukan ibadah haji dan umrah dari miqat, miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW telah menetapkan tempat-tempat tertentu yang kita tahu dalam bab ini hadisnya, bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihramnya di tempat atau dari tempat tersebut. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Malik ibn Ismail. Qala haddatsana Zuhair wa Zuhair ibn Muawiyah al-Jufi. Qala haddatsani Zaid bin Jubair annahu ata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma fi manzilihi. Walahu pustatun wa suradiq. Fasa'atuh, min aina yajuzu an a'tamir? Qala radiyallahu ta'ala, faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Najdin qarnan, wa li ahli Madinah dal Hulaifah, wa li ahli Syam al Juhfah. Dari Zaid bin Jubair rahimahullah ta'ala beliau mengatakan atau mengkhabarkan bahwasannya pada suatu ketika beliau mendatangi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma di tempat singgahnya. Walau pustat wa suradiq, dan di tempat singgah beliau, beliau berada di pustat, yaitu di khaymah, di tenda. Wa suradiq, suradiq dikatakan pembatas atau lingkaran di sekitar tenda, baik dari kulit atau kain atau yang lainnya, tenda, kemudian di luarnya ada batasan, sehingga antara batas tersebut dengan tenda ada halaman atau ada ruangan. Dan dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu membuat tenda yang memiliki suradiq, katanya mahmum bahwasanya beliau bersama keluarganya. Bersama keluarganya. Itu anak-anak perempuan dan istri beliau. Maka dalam rangka menjaga keluarganya, selain beliau membuat pustot untuk tempat singgah, juga membuat suradiq di sekitar pustot tersebut. Fasa'atu, maka pas itu aku bertanya kepada beliau, Abu Abdurrahman ibn Umar, min aina yajuzu an atamir? Dari mana katanya saya diperbolehkan mulai umrah? Dari mana mulai ihram ketika aku ingin umrah? Maka Ibn Umar menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan untuk penduduk Najd dan yang datang dari arah Najd qarnan. Tempat umrah, tempat ihramnya itu miqatnya dari qarnal manazil. Wali ahli Madinah dan Hulaifah, dan Nabi menetapkan untuk penduduk Madinah dan datang dari arahnya Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah sebagai miqatnya. Dikenal juga dengan Bir atau Abyar Ali. Wali ahli Syam Al-Juhfah, dan Nabi telah menetapkan untuk penduduk Syam Al-Juhfah. Ini miqat dari sebutkan oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu miqat lagi yang sudah kita lalui, wali ahli Yaman, Yalamlam. Dan Nabi telah menetapkan untuk penduduk Yaman dan orang yang datang dari arahnya seperti jamaah haji dari negeri Indonesia, Yalamlam. Miqatnya adalah Yalamlam. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi miqat sin miqat makani, itu tempat seseorang memulai ihramnya, memulai ihramnya. Maka tidak boleh seorang bertalbiyah sebelum melewati miqat tersebut. Seseorang dari Madinah sebelum sampai ke Dhul Hulaifah sudah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Tidak. Dari Madinah datang terlebih dahulu ke Dhul Hulaifah, baru mulai ihramnya. Begitu pula orang Indonesia, tidak boleh masih jauh, masih di pesawat seberapa jam dari Yalamlam, dia sudah bertalbiyah. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan hal tersebut. Nabi telah menetapkan mana miqat-miqat untuk orang yang sedang beribadah haji atau umrah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.